wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan isi mansub yang ke 4 apa 5? 3 atau 4? Ya. Yang keempat, al-ismul mansubur rabi'. Isim mansub yang keempat. Sebab isim mansub ada berapa? Isim mansub ada 15. Isim mansub ada 15. Al-mansubatu khamsata asyar. Isim mansub itu jumlahnya 15. Yang pertama, al-awwal minha al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Itu yang pertama. Yang kedua, maf'ulun mutlak atau dengan nama lain masdar. Yang ketiga, maf'ulun fi atau disebut juga dengan apa? Dzaraf, baik zaman maupun makan. Itu 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat, qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Halaman keberapa? As-safhatu kam? As-safhatu rabi'atu was situn. Halaman 64. Ar-rabi'atu, ra-nya panjang, dua harakat. Was situn, ya. As-safhatu rabi'atu was situn. Halaman yang ke-66. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah babul hali. Babul hali. Bab yang menerangkan tentang apa? Hal. Hal itu sudah jadi bahasa Indonesia. Perihal, ihwal. Kan itu. Ihwal itu kan artinya apa? Keadaan. Kawontenan. Kaifaha haluka. Apa artinya kaifaha haluka? Bagaimana keadaanmu? Jadi hal itu secara umum diartikan apa? Keadaan. Selanjutnya kata beliau, al-imam Ibnu Ajurrum, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayat. Al-halu huwa al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah, begitu nggih? Hal adalah isim mansub. Karena isim berarti tidak mungkin fi'il, tidak mungkin apa? Huruf. Nanti akan kita pelajari kalau jumlah boleh, tapi sementara belum. Jadi hal itu adalah isim. Isim yang mansub marfu atau majrur? Mansub. Karena disebut mansub, maka hal tidak mungkin marfu, tidak mungkin apa? Majrur, pasti mansub. Hal adalah isim mansub. Al-mufassiru. Apa artinya al-mufassiru? Yang menafsirkan, artinya yang menjelaskan, yang menerangkan. Itu al-mufassir. Yang menerangkan, yang menjelaskan. Lima, apa artinya lima? Lima, untuk apa-apa, kan begitu ya. Lima untuk apa-apa. In bahama itu artinya belum jelas, samar, remang-remang dan seterusnya. Sama dengan syubhat? Oh beda. Kalau syubhat dari syabaha, kalau ini dari bahama, mubham. Artinya ya seperti itu. Al-mufassiru liman bahama. Apa artinya tadi? Yang menerangkan untuk apa-apa yang masih belum jelas. Apanya yang belum jelas? Minal hay'at. Min apa artinya? Dari al-hay'at, keadaan. Al-hay'at itu keadaan. Itu kan kita terjemahkan per kata. Kalau ingin diterjemahkan secara umum begini, hal adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan. Itu aja cukup. Jadi hal itu apa posisinya? Isim mansub yang menjelaskan keadaan. Nah, biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam kondisi, sambil, sembari, kan gitu ya. Itu juga cukup membantu kita untuk menentukan ini hal atau bukan. Jadi, kalau kita membaca atau mendengar atau menemukan isim marfu, ada berapa kemungkinan? 7 kan ya? Ada 7 kemungkinan, artinya satu persatu kita teliti. Nah, satu persatu kita teliti. Fa'il? Oh bukan. Karena tidak menunjukkan pelaku. Kan gitu. Naibul fa'il? Juga tidak. Mubtada? Enggak mungkin di depan. Mubtada enggak mungkin di tengah. Karena mubtada itu posisinya di depan. Khabar? Bisa jadi, kan gitu ya. Isim kana? Enggak mungkin. Kalau isim kana berarti sebelumnya harus ada kana atau saudara-saudaranya. Khabar inna juga enggak mungkin karena tidak ada inna atau saudara-saudaranya. Na'at? Kalau na'at kan aturannya sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama majrur, kemudian sama-sama mufrad, sama-sama mutsanna, sama-sama jamak, sama-sama ma'rifat, sama-sama nakirah. Enggak juga, wong beda ini ma'rifat ini nakirah. Begitu. Kemudian dicoba ataf. Ataf gak mungkin juga. Karena ataf itu menggunakan huruf ataf. Pakai taukid juga gak mungkin. Kan begitu ya. Karena taukid itu kan kata-katanya terbatas kan gitu ya. Kullu, kemudian jami', ainu dan nafsu cuma 4. Kan gitu. Kemudian badal belum dipelajari, gak mungkin ditanyakan. Ini kemungkinan besar khobar. Isim mansub juga seperti itu. Isim mansub. Setelah kita baca, oh ini mansub. Coba diraba-raba artinya. Lihat kamus satu persatu, kita coba merangkai artinya. Kan itu. Sehingga kita nyatakan maf'ul bih, gak mungkin. Dikatakan sebagai maf'ul mutlak, juga tidak mungkin. Karena maf'ul mutlak itu, fi'ilnya harus disebutkan sebelumnya. Disebut dhorof, ini bukan keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Kita terjemahkan kok dalam keadaan. Oh berarti ini hal. Karena hal itu menjelaskan apa keadaan. Qala rahimahullah nahwu qaulika. Apa artinya nahwu qaulika? Seperti ucapanmu. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban itu berkendara. Artinya naik kendaraan, bukan berjalan. Tapi naik kendaraan. Apa arti ja'a? Telah datang. Zaidun, Zaid. Zaid telah datang titik-titik berkendara. Menggunakan kendaraan. Artinya Zaid datang dengan berkendaraan. Zaid datang dalam keadaan menggunakan kendaraan. Maka rakiban i'rabnya sebagai apa? Hal. Karena hal pasti mansub. Ja'a Zaidun rakiban. Mana hal dari ja'a Zaidun rakiban? Rakiban. Sahibul halnya mana? Sahibul hal itu yang diterangkan keadaannya. Zaid. Jadi di sana ada hal, ada sahibul hal. Kalau hal artinya keadaan. Kalau sahibul hal yang punya keadaan. Kan gitu. Ada hajat, ada yang sahibul hajat. Ada al-bait, ada sahibul bait. Kan gitu ya. Bait itu artinya rumah. Kalau sahibul bait yang punya kagungan dalam. Begitu. Ja'a Zaidun raqiban. Warakibutul farasa musrajan. Rakibah tadi sudah kita ketahui. Kalau rakib itu saya menunggang, saya mengendarai. Al-farasa kuda, kudo. Musrajan berpelana. Rakibtul farasa musrajan. Saya menunggangi kuda yang berpelana. Iya, ada sadelnya. Kan itu. Tapi enggak pakai porok. Nanti ada yang memuat kudanya kalau pakai porok. Kalau pakai kringkrong masih mungkin. Kalau porok kedangeling ya mboten. Pakai asna mboten. Assalamualaikum. Wa raqibtul farasa musrajan. Musrajan apa artinya tadi? Berpelana. Sekarang mana halnya? Musrajan. Sahibul halnya? Al-farasa apa tu? Yang berpelana saya atau kuda? Ribut lagi arti? Urut pripun kok Al-Farasa? Pripun? Sehat. Konsentrasinya di kuda terus sekarang ini. Rakibtul farasa musrajan. Betul lek arti. Musrajan itu sebagai siapa? Sahibul hal. Wa rakibtul farasa musrajan. Jadi rakibtu fi'il fa'in. Al-farasa maf'ulun bihi. Kan gitu ya. Saya menunggangi kuda. Apa yang ditunggangi? Kuda. Musrajan dalam keadaan berpelana. Maksudnya apa? Berpelana. Apa yang berpelana? Kuda. Walaqitu Abdallahi rakiban. Itu liqa. Saya berjumpa. Atau saya menjumpai. Saya bertemu. Menemui. Abdullah, hamba Allah. Artinya namanya Abdullah. Saya menemui Abdullah rakiban. Tadi apa artinya rakiban? Menggunakan kendaraan, berkendaraan. Siapa yang berkendaraan sekarang? Saya atau Abdullah? Milih pokoknya ini. Yang milih Abdullah geser kanan, yang milih saya geser kiri. Oh, kebanyakan kalau kayak gitu. Jadi di sini beliau Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah memang sengaja memberikan tiga contoh dalam syarah-syarah Jurumiyah, seperti itu disebutkan. Jadi secara sengaja Al-Imam Ibnu Ajurum memberikan contoh tiga. Contoh yang pertama, hal yang jelas dan pasti untuk fa'il. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban kan hal. Mana sahibul halnya? Zaidun. Enggak mungkin, tidak ada kemungkinan yang lain. Kan gitu. Kemudian yang kedua, contoh untuk hal yang pasti untuk maf'ul bih, untuk objek. Tidak mungkin kemungkinan yang lain. Karena yang berpelana ku udah bukan saya. Kalau saya malah bercelana. Cerdas memang. Memang betul, berpelana, bercelana, betul. Marhaban cerdas ini. Marhaban tadi yang jawab. Itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua menunjukkan hal pasti untuk maf'ulun bihi. Nah, contoh yang ketiga adalah contoh hal yang sahibul halnya masih sifatnya kemungkinan. Jadi bisa untuk saya, bisa untuk Abdullah, bisa untuk fa'il, bisa untuk maf'ulun bihi. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang menggunakan kendaraan, ya bisa saya, bisa Abdullah. Tergantung kenyataannya bagaimana nanti. Kan begitu. Kalau kedua-duanya, contoh yang keempat. Laqitu Abdullahi rakibaini. Dijadikan mutsan. Nah. Jadi laqitu Abdullahi rakibaini. Rakibaini. Saya berjumpa dengan Abdullah Rakiba ini dalam keadaan menggunakan kendaraan. Siapa yang berapa orang yang menggunakan kendaraan Rakiba ini? Dua. Siapa saja dua itu? Saya dan Abdullah. Kalau contoh yang ketiga ini masih kemungkinan-kemungkinan 50-50. Yeah, 50-50. Wa ma asbaha dzalik. Apa artinya wa ma asbaha dzalik? Dan yang semisal dengan itu. Sekarang satu paragraf ini terkait dengan syarat-syarat hal. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wala yakunu illa nakiratan. Wala dan tidak. Yakunu mungkin terjadi. Illa kecuali. Nakiratan. Nakirah. Jadi syarat yang pertama, hal harus nakirah. Masih lupa apa itu nakirah? Kalau masih lupa saya ingatkan. Kalau masih ingat saya lupakan. Masih lupa apa itu nakirah? Masih. Berarti monggo ingat-ingat sendiri. Tidak menggunakan alif lam. Ya, itu pengertian yang paling mudah. Tidak menggunakan alif lam. Jadi nakirah itu kan isim yang sifatnya masih umum. Lawannya ma'rifat. Ma'rifat apa saja? Coba kita sebut satu persatu. Ma'rifat apa saja? Pakai alif lam ya, walaupun tidak berurutan enggak apa-apa. Tidak pakai alif lam. Oh. Yang ma'rifat kok pakai. Yang ma'rifat itu pakai alif lam. Yang kedua, nama orang, nama tempat, nama barang, nama handphone, nama bis, nama mobil semua. Bahasa Arabi pun al-alam. Alam. Kemudian yang nomor tiga, saya, dia, kamu, mereka. Apa? Lomir. Lomir. Kemudian apa lagi? Ini, itu. Isim isyarah. Kan itu empat. Berikutnya lagi yang isim mausul lima. Satu lagi alif lam sudah. Ya. Satu lagi. Sambil buka-buka boleh loh. Peraturan kita di kelas ini kan gampang sekali. Enggak usah malu-malu Mas Abdullah, dibuka aja. Halaman berapa Mas Abdullah? Lagi itu Abdullah Rakiban. Saya ketemu Abdullah pas dia naik kendaraan. Atau lagi itu Abdullah Rakiban, saya naik kendaraan pas ketemu Abdullah. Satunya apa lagi? Kayak ping limo. Dipikir-pikir yang keenam ternyata cuma lima. Tambah satu. Enam. Nah, iya jelas. Yang keenam itu yang diidhofahkan. Yang diidhofahkan ke salah satu dari yang lima ini. Gak apa-apa. Besok lah ketemu lagi. Taib. Wala yakunu illa nakiratan. Jadi hal harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan nakirah tadi kita artikan sebab wala dan tidak, yakunu mungkin terjadi, illa kecuali ba'da setelah tamam, tam sempurna, al kalam kalam. Jadi posisi hal setelah kalimat sempurna, begitu. Posisi hal setelah kalimat sempurna. Jadi syarat yang pertama, hal harus nakirah. Syarat yang kedua, posisi hal setelah kalimat sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wa dan la tidak, yakunu mungkin terjadi, sahibuha sahibnya. Sahibnya apa? Ya, sahibul hal. Illa kecuali ma'rifatan ma'rifat. Hal nakirah. Sahibul hal ma'rifat. Kalau hal nakirah, sahibul halnya apa? Ma'rifat. Kasih keterangan dikit aja. Seringnya gitu, sering banget maksudnya. Seringnya hal Seringnya hal dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Itu saja. Cukup ditulis. Nanti lama-lama faham insyaallah. Lama sekali. Kan lama-lama. Daripada tidak paham, lebih bagus paham walaupun lama. Santai aja. Begitu Pak Sarjio nggih. Sebenarnya mangkat. Masih sama semangatnya berarti. Yang penting mangkat. Cukup pertemuan kita hari ini. Intinya hal. Hal itu apa? Isim mansub yang menjelaskan tentang keadaan. Jadi nanti kalau kita berlatih, saya akan terjemahkan dalam keadaan. Nah, wohal. Ini keterangan waktu loh mas. Zorof. Kan itu. Keterangan tempat loh mas. Oh zorof. Kan itu. Makan. Oh, sudah makan-makan ini. Wallahu a'lam bissawab. Cukup.